نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Fakad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين kita lanjutkan pelajaran kita kitab التوحيد masih pada bab ما جاء في الذبح لغير الله dalil-dalil yang berkenaan dengan penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dua ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Di mana pada dua ayat ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan terkandung isbat penetapan bahwasanya az-zabh an-nusuk an-nahar atau penyembelihan itu adalah bagian dari ibadah. Karena pada ayat yang pertama, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penetapan bahwasanya an-nusuk yang maknanya adalah az-zabah, penyembelihan, itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika digandengkan dengan as-shalah, maka ini menunjukkan bahwasanya di situ ada nilai ibadah. Begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah, sembelihlah. Ya, di situ ada yang takdirnya "Washolli li rabbika wanhar li rabbika." Sembelihlah untuk Rabbmu. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bentuknya perintah. Maka di situ terkandung makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yasbut bahwasanya az-zabah itu adalah ibadah. Zabah adalah peribadatan, salah satu bentuk peribadatan, maka peribadatan ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga sudah bahas tentang adzabhu li ghairillah. Penyembelihan kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua. Bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah. Penyembelihan kepada selain Allah yang merupakan ibadah. Ya. Ia taqarrub kepada selain Allah. Ta'zim kepada selain Allah. Maka ini hukumnya syirik akbar karena menafikan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar, memalingkan ibadah ya kepada selain Allah, ini adalah syirik akbar. Yang kedua adalah penyembelihan yang bukan dalam rangka ibadah. Ya. Seorang menyembelih misalnya untuk menjual dagingnya. Seorang menyembelih karena untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu. Seorang menyembelih untuk ya menikmati dagingnya di sendiri misalnya, dia masak, dia makan. Ini perkara yang tidak apa-apa, asalkan sekali lagi ketika dia menyembelih ya, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyembelih. Qala al-muallifu rahimahullahu taala an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidayh, wa la'anallahu man awa muhdithan, wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku bi arba'i kalimat, empat kalimat. Ya. Kalau kalimat disebutkan dalam seperti ini, yang dimaksudkan adalah kalimat dengan makna kalimat dalam bahasa kita. Ya, kalimat dengan makna kalimat dalam bahasa kita, yaitu susunan kata-kata. Ya, cuman kalau dalam ilmu nahwu, ya bagi yang pernah belajar atau yang sedang belajar, ya bahwasanya al-kalimah, yaitu kalau diartikan dalam bahasa kita adalah kata. Kalau jumlah baru artinya adalah kalimat dalam bahasa kita. Tapi kalau kalimah, ya secara mutlak di dalam lughah itu maknanya jumlah atau kalimat dalam bahasa kita. Ya, seperti di sini Rasulullah menyampaikan empat kalimat. Maksudnya adalah bukan empat kata, bukan, tapi empat kalimat. Kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Ini jumlah kalau dalam ilmu nahwu. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan empat kalimat kepada Ali ibnu Abi Talib. Apa hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali ibnu Abi Talib? Randy. Keponakan Rasulullah. Hah? Ali keponakan Rasulullah. Hah? Keponakan apa pamannya? Tenang, tenang. Biar yang ditanya yang menjawab. Terus? Ya, ya, biar yang ditanya menjawab, Pak. Nanti kalau antum ada pertanyaan khusus. Hah? Apa Ali bin Abi Thalib pamannya Rasulullah? Abu Thalib? Ya, pamannya Rasulullah. Baik, berarti punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu? Selain hubungan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Siapa yang dinikahi dari anaknya Rasulullah? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perempuan ada empat. Khadijah, Zainab, ya Ummu Kulsum, Ruqayyah, sama Fatimah. Mana yang dari empat orang ini yang dinikahi oleh Abu Talib? Baik, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanta. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 kalimat kepada Ali bin Abi Thalib. Kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat man dzabaha, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan ini syahid kita di dalam hadis. Poin kita dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah kalimat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat ya disebutkan oleh para ulama maknanya adalah at-tard wal ibad an rahmatillah. Ya, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dia terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya konsekuensi yang sangat berat. Kenapa? Karena yang namanya makhluk pasti membutuhkan rahmat Allah. Ya, pasti membutuhkan rahmat Allah. Siapa yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Atau apa yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Yang namanya makhluk itu pasti membutuhkan rahmat Allah. Ya. Manusia semuanya membutuhkan rahmat Allah. Baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ya, orang kafir butuh makan atau tidak? Butuh makan, ya kan? Ketika mereka makan, itu dari rahmat siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka butuh sehat atau tidak? Butuh. Mereka butuh bernapas atau tidak? Butuh, kan? Ya. Dan semua itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, berarti itu sama saja dengan apa? Dengan kebinasaan dan kehancuran orang tersebut. Konsekuensinya sangat berat. Karena itu tidak sembarangan di dalam melaknat, ya. Di dalam ajaran agama kita. Ya. Melaknat orang yang masih hidup pun itu tidak dilarang, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Secara persen, selama dia masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia akan mati dalam keadaan kekufurannya atau dia apa tahu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Ya, beda kalau dia sudah mati jelas dalam keadaan kafir misalnya. Ya, atau dia sudah dijelas dihukumi bahwasanya dia adalah kafir seperti syaitan. Jelas memang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang masih hidup secara persen tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan apa? Sifat. Secara umum seperti dalam hadis ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Umum sifat. Ya. Nah, ini. Kenapa? Karena tadi konsekuensinya sangat berat. Ya, at-tar wal ibad an rahmatillah. Kemudian ketika laknat ini muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada ihtimal, sering kita bahas, enggak apa-apa kita bahas terus ya, seperti ini. Ihtimal yang pertama itu adalah khabar dari Rasulullah bahwasanya Allah melaknat orang yang sifatnya seperti ini. Ya, melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ini adalah doa. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, Apapun itu, apakah itu khabar ataupun doa dari Rasulullah SAW, sama-sama ini adalah perkara yang tidak baik. Ancaman yang sangat keras bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan li ghairillah, untuk selain Allah, ya berarti umum, ya mencakup seluruh siapa saja atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyembelih, bahkan untuk nabi tidak boleh, untuk malaikat tidak boleh, untuk wali, untuk orang soleh tidak ada menyembelih ketika itu adalah ibadah sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya umum. Ya, dan di sini sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ini adalah syahid dari hadis kita, ya, laknat kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, semoga Allah atau Allah melaknat. Ya, bisa diartikan semoga, bisa diartikan ini. Karena kemungkinan tadi, bisa khabar, bisa doa. Ya. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Itu bapak atau ibunya. Ya. Loh, bagaimana bisa seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Ya. Maka disebutkan maknanya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, dia mencela bapak orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela bapaknya. Dia mencela bab ibu orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela ibunya. Ya, ini maknanya. Ya. Artinya ketika dikatakan, ya, seorang yang melaknat kedua orang tuanya, ya, dan disebutkan di sini oleh Syekh Nusaimin, yang dimaksudkan melaknat kedua orang tuanya adalah mencela, ya, mencela kedua orang tuanya, ya, asab wa asyatam, ya, celaan, ya, terhadap kedua orang tua. Tapi siapa sih yang mencela kedua orang tuanya? Kan Syekh istighraf, sesuatu yang ya sangat aneh, bagaimana seorang anak mencela kedua orang tuanya. Ya, yang namanya anak, ya seharusnya ya dia berbakti, atau paling tidak kalau dia ini dia tidak sampai pada tingkatan dia berani mencela kedua orang tuanya. Ya, walaupun ya kalau saat ini kita dapatkan bahkan yang lebih daripada sekedar mencela. Ya, tapi asalnya namanya seorang anak tidak akan mencela kedua bapaknya, kedua orang tuanya. Baik. Lalu apa yang dimaksud? Jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mencela bapak orang lain kembali mencela ya dirinya atau bapaknya. Dia mencela ibu orang lain tersebut balik mencela ibunya. Ya. Dia dihukumi sebagai pencela kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan orang lain, ya, dia sebab yang menyebabkan orang lain melaknat atau mencela kedua orang tuanya. Maka dia, ya, dihukumi sebagai pencela kedua orang tuanya. Ya, ini hati-hati. Ya, dan ketika disebutkan yang seperti ini, ya, ada bentuk pelaknatan kepada pelaku suatu perkara, ini menunjukkan perkara tersebut adalah ya minal kabair, di antara dosa-dosa besar. Ya, jelas uququl walidain ya min akbaril kabair, bahkan di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maukah kalian aku beritahukan? Ya, dosa-dosa yang paling besar dia menyebutkan apa? Asyirku billah wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Sekarang bentuk durhaka yang seperti apa lagi kalau seorang itu mencela kedua orang tuanya? Ya. Ini kalau sebagai sebab saja, bagaimana kalau dia langsung mencela misalnya? Dia tidak suka sama bapaknya, dia tidak suka sama ibunya. Kemudian dia celah habis-habisan. Allah lah ya. Ya, kedurhakaan seperti apa yang seperti ini? Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhdithan. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau Allah melaknat man awa. Ya. Ai dhammahu ilaihi wa hamahu. Ya, yaitu dia melindunginya, melindungi muhdithan, muhdith. Muhdith ini ala wazan muf'il, isim fa'il dari ahdasa yuhdithu. Ya, ihdasan masdarnya. Al-ihdas yashmalul ihdasa fid din. Kal bid'ati allati ahdathaha al-jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairuhum. Wal ihdas fil amr ay fi syu'unil ummah kal jara'im wa syibhiha. Ya, ini makna ihdas. Ya, ihdas di sini melakukan suatu perkara. Perkara apa? Bisa maknanya ihdas fid din, ya, ihdas dengan arti dia membuat suatu perkara baru dalam perkara agama, mencakup ini secara umum. Ini jelasannya saya menurut saya ini. Ya, seperti perkara-perkara bid'ah. Ya. Wa syarrul umur wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam perkara agama. Ya. Ya, kalau dalam khutbatul hajah nasdaqal hadis kitabullah wa khairal hadis hadis nabi wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha. Ya, muhdatsatuha yang diada-adakan. Ini satu makna dari ihdas. Ihdas fid din yaitu membuat perkara baru dalam agama yang kita istilahkan dengan bid'ah. Ya. Kalau sudah disebut bid'ah, banyak yang merasa nyindir dia, sehingga langsung membentengi diri. Enggak, padahal kita ngomong dia. Dia aja yang merasa. Kalau dia yang merasa, berarti ada apa-apanya. Iya kan? Ya. Kita bilang secara umum kok, membuat perkara-perkara baru dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia, dalam perkara agama, ini adalah bid'ah. Ya. Muncul lagi, bukan. Nah, padahal kita ngomongin dia, kita ngomongin secara umum. Baik. Ya. Ini yang pertama, al-ihdasu fiddin, mencakup al-ihdasu fiddin. Melindungi orang berbuat bid'ah. Atau orang sekadar berbuat bid'ah sini. Yang membuat bid'ah. Nah, ini bahaya. Ya, membela. Ya, yang seperti ini. Ya. Ini termasuk yang diancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau al-ihdas fil amr. Ini juga termasuk ihdas fil amr. Dia melakukan suatu perkara yang berkaitan dengan umat. Kal jara'im wa syibhiha, seperti kejahatan. Ya, seperti kejahatan. Ini ihdas namanya. Ya. Masuk dari mana ihdas? Ihdasu hadas. Ya, melakukan suatu peristiwa. Peristiwa apa ini? Jaraim, kejahatan. Ya. Kalau seorang yang familiar dengan penggunaan bahasa Arab ini paham seperti ini. ya, hasalal hadas misalnya, fi fitarik. Apa maksudnya hasalal hadas fitarik? Ya, terjadi hadas fitarik. Oh, ada orang yang melakukan hadas kecil, hadas besar. Nah, ini ngaco. Ya. Oh, ada orang yang berbuat bid'ah di jalan. Bukan ini maksudnya, Bung. Hasalal hadas fitarik berarti terjadi kecelakaan. Ada peristiwa yang terjadi itu kecelakaan. Nah, ini penggunaan-penggunaan seperti ini harus paham. Begitu juga hadas menunjukkan peristiwa secara umum. Ya. Man awah muhadisan ihdas fil amr. Bagaimana disebutkan oleh Syekh ini? Kal jaraim, seperti kejahatan. Kejahatan-kejahatan besar. Dia lindungi pelakunya. Ini terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang melindunginya saja terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang melakukannya secara langsung? La'anallahu, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang mengubah manaral ard. Ya, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan manarul ard. Ya. Manar di sini maksudnya adalah alamat, tanda, rambu. Rambu yang menunjukkan sesuatu. Ala Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala dalam al-Munakhas, manarul ard ya al-marasimul lati tufarriqu baina milkika wa milki jarik. Ya. Manarul ard itu al-marasim, yaitu tanda, tanda-tanda yang membedakan antara milikmu dan milik tetanggamu. Bahasa kita patok. Ya, patok tanah. Ya. Mengubah patok tanah. Ya. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha au ta'khiruha. Yakunu bitaqdimiha au ta'khiriha. Dan mengubahnya apakah dimajukan atau di ya, mundurkan. Kan mundurkan yang mana, majukan, mundurkan. Kan istilahnya dia ganti. Ya, kalau punya dia berarti dia majukan sedikit. Nah, ya kan? Ya. Hati-hati yang seperti ini, ancamannya besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktata asyibran minal ardi zulman tawaqahu min sab'i aradin." Ya. Ini disebutkan kalau dia Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah, ya Allah ta'ala anhu, terjadi khusumah, pertentangan dengan tetangganya. Ya, tentang batas tanah. Ya, tetangganya itu suka mengganti batas tanah. Maka ini disebutkan ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maniktata'a, barang siapa yang iktata'a, ya, mengambil shibran, sejengkal saja. Ya, minal ard, dari tanah, ya, secara zulm, secara zalim. Ya. Di batas tanah misalnya, dia tambahkan sejengkal. Berapa sih? Ya, kalau sini lumayan ya. Ya, 10 cm kali 20 meter berarti. Berapa ini? Kali 5 juta. Lumayan juga rupanya. Ya. Tapi ancamannya lihat. Ya, tawaqahu min sab'in aradin. Ya, dia akan dikalungkan kepadanya dari 7 bumi. Ya. Mengambil hanya sejengkal saja. Ya. Hati. Ya, sedikit. Ah, sedikit aja. Sedikit, jangan lihat sedikitnya. Lihat bahwasanya itu adalah zulm kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain. Ya. Ancamannya itu. Ancaman yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, dia mal'un, terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang okelah kalau di kita mungkin mahal. Ya. Tapi berapa sih sirahnya? Ya. Enggak nambah kaya yang seperti itu, bahkan ancamannya terlalu besar. Kadang juga enggak ikut menikmati. Ya. Bikin masalah aja yang seperti itu. Tapi ya itu tadi, karena orang biasanya serakah. Ya, serakah yang seperti ini. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, apa itu manarul ard? Ai alamatuha wa marasimuha allati tuhaddid bainal jiran. Ya. Tanda ya yang membatasi antara tetangga dengan tetangga, artinya batas tetangga mana tanahnya mana, hati-hati. Ya, jangan sampai kita gara-gara ya menginginkan keuntungan dunia yang tidak seberapa dan juga mungkin tidak kita nikmati, tapi ya ancamannya sangatlah besar, risikonya terlalu besar. Baik, syahid kita dalam hadis ini adalah kalimat yang pertama. Itu laknat terhadap seorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Dari Tariq bin Shihab, dan Tariq bin Shihab ya, kata Syaikh bin Utsaimin di sini, anna Tariq bin Shihab ittafaqu ala annahu lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Tariq bin Shihab, para ulama bersepakat, ahlul hadis, bahwasanya beliau tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafu fi suhbatihi wal aktsarun ala annahu sahabi. Ya, dan mereka berbeda pendapat apakah beliau sahabat atau bukan. Ya. Dan kebanyakan berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang sahabi. Ya, sahabat. Kalau dikatakan sahabi, ya, dan sahabi kulluhum udul, mereka semuanya adalah adil. Dan mursalnya sahabi, ya, seorang sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sahih bahwasanya diterima. Karena mereka adil, semua sahabat adil. Ini kaitannya dengan ilmu mustalah. Baik. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mauquf. Apa arti mauquf? Baik. Ustaz Mukni nih kita tanya nih. Apa arti mauquf? Mustalah ini. Mauquf, hadisnya mauquf. Mauquf, marfu lain lagi. Tidak sampai, bukan tidak sampai pada sahabat. Justru kalau mauquf berarti sampainya hanya pada sahabat. Ya, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian ulama merajihkan hadis ini mauquf. Kalau mauquf berarti dari perkataannya Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab." Seorang itu masuk neraka dengan atau disebabkan oleh seekor lalat. dan masuk surga, kebalik. Masuk surga disebabkan oleh seekor lalat, dan masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Ya, tahu kan lalat kan? Ya, binatang kecil yang mengganggu, ya, yang sukanya hidup di tempat yang kotor. Artinya binatang yang kalau bagi kita nggak ada harganya. Ya, suatu yang sangat remeh. Tapi suatu yang dianggap remeh ini ternyata bisa menjadi penyebab seorang itu masuk surga, penyebab seorang itu masuk neraka. Ya, karena itu ditanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Bagaimana kok seekor lalat bisa menyebabkan seorang masuk neraka? Ya. Di saat yang lain dia bisa menyebabkan seorang masuk surga. Ya. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ya, ada dua orang. Ya. Yang mereka ini melewati suatu kaum, lewat jalan milik suatu kaum. Ya. Yang kaum tersebut memiliki berhala, patung. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan tidak ada seorang pun yang melewati jalan tersebut sampai, ya, yang melewati tersebut mempersembahkan, mengorbankan untuk patung tersebut itu sesuatu. Ya. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka mereka berkata kepada salah satunya, qarrib. Ya. Berkurbanlah. Qala laisa indi syai'un uqarribuhu. Aku tidak memiliki sesuatu untuk, ya, aku berkurban. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Ya, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ya. Faqarraba dzubaban fa khallu sabilahu wa dakhala an-nar. Maka orang ini mengurbankan seekor lalat dan dibiarkan dia lewat, ya, dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan, dan ini syahidnya. Wa qalu lil akhar qarrib. Ya. Kemudian mengatakan kepada yang lainnya, qarrib, berkurbanlah. Fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka orang ini berkata, aku tidak akan mengorbankan untuk, ya, mengorbankan suatu apapun untuk selain Allah. Maka, ya, dia dipenggal lehernya oleh kaum tersebut, kemudian dia masuk surga. Ya, rawahu Ahmad. Ya. Nah, ya, di dalam kisah ini berarti ini ada dua orang, ya, ketika melewati suatu kaum ternyata di situ harus ada syaratnya untuk melewati tersebut. Apa syaratnya? Syaratnya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan mereka, yaitu patung tadi. Yang seorang mengatakan, aku tidak miliki apapun. Ya. Ya, pokoknya terserah. Bahkan engkau sembelih seekor lalat saja. Ya, sembelih seekor, artinya ya sudah lalat. Artinya apa yang diharapkan di sini? Diharapkan bukan nilai barangnya, bukan. Tapi fiilnya. Seorang itu mengagungkan Tuhan mereka. Itu yang diinginkan. Ya. Dalam keadaan yang dipersembahkan adalah seekor lalat. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kan berarti orang ini terpaksa, bagaimana orang ini masuk neraka? Ya, padahal dia terpaksa. Ya, ada berapa jawaban? Pertama, ada yang menjawab bahwasanya awalnya dia terpaksa, tapi akhirnya dia ya kena, dia menerima. Ya sudahlah, nah ini. Begitu juga sebenarnya kalau yang memperhatikan kisah ini tidak ada ancaman. Ya. Tidak ada ancaman kalau kamu tidak menyembelih atau berkorban untuk patung ini, kamu akan dibunuh. Enggak ada disebutkan dalam hadis. Ya. Kalau tidak bisa lewat di situ, ya sudah lewat jalan lain. Ya kan? Terus kenapa harus dia menyembahkan, mempersembahkan lalat itu? Ya, begitu juga disebutkan bahwasanya orang yang mengatakan, orang yang kedua yang mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal, bukan dia dibunuh bukan karena sebab dia tidak maunya. Ya, kalau dia sudah tidak mau, aku tidak mau, selesai, dia lewat jalan yang lain seperti kita sebutkan tadi. Ya, tapi di situ ada bentuk celaan ketika dia mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyembelih untuk selain Allah, ini ada bentuk celaan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang menyebabkan dia dibunuh. Ya. Ketika dia menegaskan apa yang menjadi akidahnya, ya, itu ada bentuk penyalahan terhadap akidah kaum tersebut. Yang ini yang membuat mereka marah. Ya. Sehingga dengan sebab itu mereka akhirnya membunuh, ya, laki-laki tersebut. Ya. Nah, syahidnya di sini adalah kisah yang pertama tadi. Bagaimana, ya, akibat seorang itu melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya, dan yang sekali lagi yang dilihat bukan nilai barangnya, tapi ketika dia melakukan itu adalah untuk selain Allah, ada bentuk pengagungan terhadap selain Allah, ya, inilah yang dihukumi. Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas dosanya yang masih tersisa tersebut, ya, maka dia tidak diampuni dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Allah Ta'ala alam. Saya kita dari pembahasan matanya ya, tinggal kita masuk kepada al-masail yang berkaitan dengan bab ini. Baik, assalamualaikum.